artis bertalenta, artis yang banyak sekali penggemarnya, kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Ya, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana Randy Shooting, Anissa Rahma Jupalava. Thank you. kasih tepuk tangan.